Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan. Kemudian kaidah berikutnya berkaitan dengan masalah amalan yang tercampur dengan riya. Yang pertama, jika seorang melakukan ibadah sejak awal karena riya, maka ibadah tersebut tidak diterima. Contohnya dia memberi sumbangan, ya, hewan korban misalnya, Idul Adha, dengan niat supaya orang tahu dia yang menyumbang. Oleh karena ini dipersyaratkan, tolong nanti kalau pas sebelum khutbah Idul Adha, kan ada pengumuman tuh, tolong sebutkan nama saya, Bapak Haji Fulan, jangan lupa ya hajinya disebutin ya, Bapak Haji Fulan telah menyumbangkan 2 ekor sapi, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini seperti ini, dia niatnya memang untuk dipuji. Untuk dipuji, apalagi sebentar lagi ada pemilihan Pak Lurah, maka dia ingin dipilih kembali. Maka dia ingin dipuji. Niat seperti ini kalau sejak awal dia pasang, maka tidak ada pahalanya. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kalau tatkala ternyata dilaksanakan sholat Idul Adha, rupanya pembawa acaranya itu belum sempat ngomong pengumuman tersebut, maka dia pun marah. Atau pembawa acaranya mengatakan telah disumbangkan 2 ekor sapi, dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Hamba Allah banyak kata dia. Kenapa tidak sebutkan nama saya? Ah, seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sejak awal niatnya bukan karena Allah. Ini riaknya sejak awal, tidak diterima. Sebagai contoh seorang salat, dia masuk masjid salat enggak enak, semua orang salat tahiyatul masjid, saya kok enggak enak. Semuanya salat tahiyatul masjid, saya sendiri tidak. Maka dia pun karena enggak enak sama orang lain, maka dia pun salat. Ini berarti niatnya sejak awal bukan karena Allah, tetapi karena enggak enak sama apa? Orang lain. Maka sejak awal ini menunjukkan pahala dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sering ingatkan bahwasanya niat pertama ini sangat penting. Karena ini berpengaruh pada selanjutnya. Kondisi yang kedua, tadi kondisi pertama riya datang di awal amalan. Kondisi yang kedua, riyanya datang di tengah amalan. Seorang baca Quran dengan ikhlas, tidak ada yang lihat, tahu-tahu ada tamu datang atau datang tiba-tiba melihat dia sedang baca Quran. Dari situ setan datang kemudian lihat kamu sedang dilihat oleh temanmu baca Quran. Baca yang bagus ya. Maka dia pun baca, kemudian dia khusyuk sampai keluar air matanya. Mulai dia melembut-lembutkan hatinya. Kenapa dia tahu ada orang yang lihat? Ini riaknya datang di tengah-tengah, bukan sejak awal. Contohnya juga seorang sholat ikhlas, tahu-tahu dia bagus-baguskan sholatnya karena ada orang yang lihat. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syirkul khafi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syirik yang samar. Rasulullah SAW beri contoh, kata beliau, yakumur rajulu fayusalli. Seorang dia berdiri kemudian dia sholat. Fayuzayyina sholatahu lima yaro min nadhari rajulin ilaihi. Kemudian dia bagus-baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang sedang lihat dia sholat. Ini riya. Ini riyanya muncul mana? Di tengah. Atau dia sedang tawaf. Dia lagi tawaf. Tahu-tahu datang ide setan di tengah dia sedang tawaf. Ah, saya ingin pamer lah. Maka dia pun tulis di status sedang tawaf. Atau sedang berdoa di multazam. Mau titip doa enggak? Jadi dia niatnya pamer. Munculnya apa? Di tengah-tengah dia sedang apa? Tawaf. Padahal awal-awal dia tidak ada riya. Tiba-tiba datang iblis. Kasih dia wahyu untuk apa? Melakukan riya. Bagaimana hukum seperti ini? Maka hukum seperti ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan jika riya munculnya di tengah, maka ada beberapa kondisi. Sekarang riya muncul di tengah, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia lawan. Dan ini mungkin seorang melawan riya, dia mengatakan, ya syaitan, iblis, saya beribadah bukan karena kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi astagfirullah, di tengah dia sadar ternyata dia apa? Dia tadi riya atau telah datang riya, maka dia istighfar, dia kembalikan niatnya. Jika dia berhasil menolak riya tersebut, maka selamat pahalanya. Kondisi yang kedua, datang riya dan dia berusaha melawan. Dia sudah berusaha melawan namun tidak berhasil. Tetap ingin dipuji. Dia sudah berusaha, tidak suka, tetapi terus datang riya tersebut. Sampai akhirnya, selesai amalan, dia masih ada riya. Dia baca Quran, tinggal 5 ayat, atau datang orang, Masya Allah bacaanmu bagus. Dia mau lawan, tidak bisa. Dia, memang bacaan saya bagus. Dia berusaha melawan, tidak bisa. Sampai selesai, dia tetap riya. Maka kata para ulama, orang seperti ini juga selamat. Kenapa? Dia benci dengan riya tersebut dan dia sudah melakukan perlawanan. Masalah keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia benci dan dia apa? Melawan. Kondisi yang ketiga, datang riya di tengah-tengah amalan dia dan dia bersenang-senang, lezat. Oh, Masya Allah, kebetulan dia tahu saya lagi baca Quran. Saya tunjukkan sekalian. Maka dia baca pun dengan indah, bahkan dia tutup Al-Quran untuk menunjukkan dia hafal. Ini riya di tengah jalan ini, seperti ini. Malah dia berlezat-lezat dengan riya tersebut. Contohnya seperti jadi imam, biasanya jadi imam dia cuma baca rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Tahu-tahu ada calon mertuanya, maka dia baca Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Fil. Artinya apa? Dia baca panjang-panjang. Kenapa? Ada calon mertuanya. Nah, ini seperti ini riya muncul tengah-tengah dan dia berlezat-lezat. wah subhanallah, abis ini pasti lamaran saya diterima ya. Artinya dia seperti ini. Maka kata para ulama, ini ada khilaf seperti ini. Ada yang mengatakan pahala dia batal. Kenapa dia riya? Yang kedua mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena kembali kepada asal. Ini saya mengatakan pentingnya asal ini. Karena sebagian ulama mengatakan, kalau seorang asal niatnya ikhlas, datang riya di tengahnya, tidak jadi masalah. Kenapa Allah menilai asalnya? Makanya Rasulullah mengatakan, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat asalnya, dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah dia karena Allah dan Rasulnya, dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya memang asalnya ingin karena dunia dan ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Makanya saya katakan penting seorang memperbaiki niat awal. Jangan sampai keliru niat awalnya. Oleh karenanya ada seorang salaf, tatkala diajak untuk melayat jenazah, dia berhenti. Dikatakan kepada dia, ala tahdurul jenazah, kenapa kau tidak melayat jenazah? Maka dia berhenti sebentar, dia mengatakan, hatta uhdiran niyah, sampai saya hadirkan niat dalam hatiku, baru kemudian dia jalan. Ini butuh waktu 1 detik, 2 detik aja. Tetapi butuh diam sebentar untuk apa? Meluruskan niat. Ya ikhwan, meskipun orang tidak melihat hati antum, tapi Allah melihat hati antum. Allah tahu antum sedang pasang niat. Allah tahu antum sedang berusaha untuk apa? Ikhlas. Allah tahu, meskipun orang banyak tidak melihat. Ya, orang nilai cuma zahir kita yang dinilai. Orang melihat orang ini, Masya Allah, soleh orang ini. Kenapa? Yang dilihat zahirnya. Yang dilihat penampilannya. Tetapi yang melihat hati adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tadi kalau dia riya munculnya di tengah dan dia biarkan saja. Pendapat pertama mengatakan amalannya selamat. Kenapa? Ditinjau dari niat awalnya. Pendapat yang kedua menyatakan tidak selamat. Karena amalannya tercampur dengan riya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya jika muncul riya di tengah dan dia berlezat-lezat dengan riya tersebut, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan dicampur riya juga ada dua model. Ada amalan yang terpisah-pisah masing-masing punya tempat tersendiri, dan ada amalan yang bersambung dari awal sampai akhir. Contohnya amalan yang terpisah-pisah, misalnya sedekah. Seorang dia bersedekah 100 ribu, ada orang sakit datang ke rumahnya, butuh bantuan untuk beli obat, maka dia keluarkan 100 ribu, dia mengatakan silakan. Dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tahu-tahu tatkala dia ke masjid, kemudian ada pengumpulan dana untuk bangun masjid, maka dia keluarkan 2 juta supaya dipuji oleh manusia. Maka yang 2 jutanya tidak diterima, yang 100 ribunya diterima. Dan 100 ribu ini tidak ada hubungan dengan 2 juta. Yang 100 ribu ikhlas diterima, yang 2 juta tidak diterima. Kenapa? Karena riya. Ini amalannya masing-masing punya tempat tersendiri. Berbeda dengan amalan yang berkaitan, contohnya sholat. Sholat duhur antara rakaat pertama sampai rakaat keempat punya hubungan. Oleh karenanya barang siapa yang batal di rakaat ketiga, dia harus ulang lagi dari awal. Karena rakaat pertama punya hubungan dengan rakaat terakhir. Seperti orang sholat isya, demikian juga. Rakaat pertama punya hubungan dengan rakaat terakhir. Kalau ada seorang kemudian dia batal rakaat ketiga atau batal rakaat keempat, maka harus ulang lagi dari awal. Demikian pula kata ulama bahwasanya jika seorang riaknya di rakaat keempat, atau riya-kiyanya pas tasyahud riya, sudah dari awal ikhlas tahu-tahu, tatkala tasyahud, dia riya. Kemudian dia senang dengan riya tersebut, sebagaimana Allah mengatakan, maka tidak diterima pahala sholatnya. Kenapa? Karena rakaat pertama sampai rakaat keempat berkaitan. Intinya untuk bentuk yang ketiga ini, ada khilaf di antara para ulama. Demikian saja apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Besok insyaAllah kita lanjutkan. Biiznillahi ta'ala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.